Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab At-Tuhfatus Saniyah pada pertemuan yang telah lalu. Kita telah mendengarkan bersama tanda-tanda untuk nasab dan kita pada pertemuan kali ini masih membahas tentang tanda-tanda untuk nasab, dan kita masuk pada pembahasan niabatul ya'i anil fathah. Niabatul ya'i anil fathah. Ya sebagai ganti dari fathah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fit tathniyati wal jam'i. Dan adapun ya, maka dia menjadi tanda atau alamat untuk nasab pada isim muthanna dan pada jamak. Wa aqulu, qala rahimahullahu ta'ala, wa aqulu qad arafta al-muthanna fi ma madha. Sungguh engkau telah mengetahui apa yang dimaukan dengan isim muthanna pada pelajaran yang telah lalu. Wa kadzalika qad arafta jam'al mudzakkaris salima. Demikian pula engkau telah mengetahui jamak mudzakkar salim. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasbal wahidi minhuma biwujudil ya'i fi akhirihi. Dan sekarang kami akan khabarkan kepada engkau bahwasanya memungkinkan bagi engkau untuk kau tahu nasabnya salah satu dari yang dua ini, baik musanna maupun jamak, dengan adanya ya, huruf ya pada akhirnya. Dengan adanya huruf ya pada akhirnya. Ya, tentunya ya-nya disukun. Wal farqu bainahuma. Dan perbedaan antara keduanya. Ya. mana yang menunjukkan musanna, mana yang menunjukkan jamak. Ya, perbedaannya apa? Annal ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksuron. Bahwasanya huruf ya yang ada pada isim musanna, yang ada pada musanna, yaitu apa yang sebelum ya ini di fathah dan apa yang setelah ya ini di kasroh. Ya. Ini pada musanna. Wal ya'a fi jam'il mudzakkari salimi yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan. Dan adapun ya pada jamak mudzakkar salim, sebelum ya tersebut itu di kasroh dan setelah ya tersebut di fathah. Ya. Kebalikan dari apa? Dari musanna. Fa misalul musanna, maka contoh untuk musanna. Nazartu usfuraini fawqas syajarati. Aku melihat dua burung kecil, ya, burung pipit dan sejenisnya. Fawqas syajarati, di atas pohon. Wanahwu, dan juga contoh. Ishtaro abi kitabaini. Ishtaro abi kitabaini. Ahadahuma li wal akhara li akhi. Ayahku telah membeli dua buku, dua kitab. Salah satunya untukku dan yang lainnya untuk saudaraku. Fakullun min usfuraini wa kitabaini, maka setiap dari usfurain dan kitabain mansubun likaunihi maf'ulan bihi, adalah mansub dikarenakan keadaannya sebagai maf'ul bih, ya, sebagai objek. Wa alamatu nasbihi al-ya'ul maftuhu maqoblaha al-maqsuru maba'daha. Dan tanda nasobnya adalah huruf ya yang di fathah. Apa yang sebelum ya ini di kasroh, apa yang setelah ya ini. Ya. Di anahu musanna, dikarenakan dia adalah musanna. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad. Dan nun yang setelah ya itu sebagai iwad, sebagai ganti dari tanwin yang ada pada isim mufradnya. Ya. Usfurun, ya, run tanwin di situ. Kitabun, ya, tanwin di situ. Ketika dijadikan dalam bentuk musanna, tanwinnya hilang dan diganti dengan huruf apa? Nun pada akhirnya. Baik, kita lihat kelengkapan dari i'rab untuk dua contoh ini. Nazartu usfuraini fawqa syajarati. Nazartu, ya, fi'lun wa fa'ilun, ya, fi'lun wa fa'ilun, fi'il dan juga fa'il. Fa'ilnya itu apa? Domir tak. Fi'ilnya apa? Nazar, nazara. Usfuraini, usfuraini mansubun, ya. Mansubun sebagaimana yang tadi dijelaskan, usfura ini dia itu mansub dikarenakan sebagai apa? Maf'ul bih. Wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu musanna wan nun iwadun anit tanwin filis bil mufrad. Fauqas syajarati. Fauqas syajarati. Fauqa dzarfu makanin. Dzarfu makanin maf'ulun fi mansubun ala dzarfiyah. Fauqa dzarf makan sebagai maf'ul fi yang mansub. Ya. Yang mansub dikarenakan dzarfiyah. Fauqa mudhaf dan fauqa sebagai mudhaf. Sementara asyajarati mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Asyajarati mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ya, mudhaf ilaih yang dijarkan, ya, dikhafatkan, ya, oleh mudhaf. Wa alamatu jarihi al-kasratu dhahirah ala akhirih. Dan tanda jarnya kasrah yang dhahirah, yang nampak pada akhirnya. Wa syibhul jumlah fauqas syajarati muta'allikun bimahdhufin sifah usfurain. Dan syibhul jumlah fauqas syajarati ini berkaitan dengan apa yang dihapus, yang mana yang dihapus ini sebagai sifat untuk usfurain. Begitulah kira-kira kelengkapan i'rab contoh ini. Kemudian yang kedua, ishtaro abi kitabaini ahadahuma li wal akhara li akhi. Ya. Kalau dalam cetakan yang lain tidak ada penyebutan ahadahuma. Tidak ada penyebutan ahadahuma. Dan juga tidak ada penyebutan wal akhara. Baik. Kalau contoh ishtara abi kitabaini li wali akhi, maka i'rabnya ishtara fi'lun madin mabniyun alal fathil muqaddarati ala akhirih. Ishtara adalah fi'il madi yang mabni pada fathah yang muqaddarah pada akhirnya. Ya, pada akhirnya yaitu pada alif, ya, alif bengkong, ya, fathahnya muqaddarah pada alif bengkong. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur, yang mencegah dari nampaknya fathah tersebut karena apa? Ta'adzur, beruzurnya fathah pada huruf apa? Alif. Abi fa'ilun marfu'un bil fi'li. Fa'il yang marfu' oleh fi'il. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'ala ma qabla ya'il mutakallim. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah pada apa yang sebelum ya' mutakallim ini. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabah, yang mencegah dari nampaknya fathah, yang mencegah dari nampaknya dhammah tersebut karena dia tersibukkan untuk menempati tempat ya dengan harokat apa yang sesuai, ya, tersibukkan pada tempat ya dengan harokat yang sesuai. Abi ab mudhaf wal ya dhamirun muttasilun, ya dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf, dhamir muttasil yang mabni pada sukun, abi ya-nya sukun, dia pada mahal tempatnya jar oleh mudhaf. Ya. Ya. Sebagai mudhaf ilaih begitu. Ya, ada mudhaf mesti ada mudhaf ilaih. Ada yang disandari, ada yang disandarkan. Kitabaini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi alya li'annahu mutsanna. Ya. Wa nunu iwadun anit tanwin. Ya. Allamu ya, li lam di sini harfu jarrin. Alya ya di sini ya yang disukun li ya. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi harfil jar. Dhamir muttasil yang mabni pada sukun ya, mabni sukun pada mahal tempatnya jar, bi harfil jar ya. Ya. Dia dijarkan oleh huruf jar itu apa? Lam. Wal jar wal majruru muta'alliqani bil fi'li, dan jar dan majrur, li jar majrur ini dia berkaitan dengan fi'il ya, dia berkaitan dengan apa? Fi'il, fi'il ishtaro. Al wawu harfu atfin ya. Wali akhi, wawu di sini huruf atof. Wali akhi lam harfu jar, akhi ismun majrurun bil lam. Akhi ismun majrurun bil lam, isim yang dijarkan oleh lam. Wa alamatu jari kasratun muqaddarah ala ma qabla ya il mutakallim. Kasrah muqaddarah pada huruf sebelum ya mutakallim. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabah atau munasibah ya. Yang mencegah dari nampaknya kasroh tersebut karena tersibukannya dia untuk menempati suatu tempat dengan harokat yang sesuai, menempati suatu tempat di mana dia harus menyesuaikan harokatnya. Akhi, akh di sini mudhaf wal ya dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali jarin bil mudhaf. Ya dhamir muttasil yang mabni pada sukun pada tempat jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa mithalu qala rahimahullahu taala wa mithalu jam'il mudzakkaris salimi innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sungguh akan berusaha mencari keriduan Rob mereka. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa sungguh akan mencari, berusaha untuk mendapatkan keriduan Rob mereka. Wa nahwu nasahtul mujtahidina bil inkibabi alal mudzakarati. Nasahtul mujtahidina bil inkibabi alal mudzakarati. Aku menasihatkan kepada orang-orang yang rajin agar tekun untuk mudzakarah, untuk belajar. Ya. Tekun untuk belajar. Aku nasihatkan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang rajin, ya, untuk tekun dalam bermudzakarah, dalam belajar. Fakullun min al-muttaqina wal-mujtahidina mansubun likaunihi maf'ulan bih wa alamatu nasbihi al-ya'ul maqsuru maqablaha al-maftuhu maqba'daha li'anahu jam'u mudhakarin salimun wa nunu iwadun anitanwini filismil mufrod. Maka setiap dari al-muttaqin demikian pula al-mujtahidin mansub dikarenakan sebagai maf'ul bih, dan tanda nasabnya adalah huruf ya yang dikasroh sebelumnya, yang difathah setelahnya, dikarenakan dia jamak muzakar salim. Sementara nun adalah ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrod. Kita lihat kelengkapan dari i'rab contoh ini. Innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim. Inna harfu taukid wa nasbin yansibul mubtada wa yarfa'ul khobar. Inna ini adalah huruf taukid dan huruf nasob, ya. Amalannya dia menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Tugas atau amalan atau fungsi dari inna di sini adalah apa? Dia itu menasobkan mubtada dan merofakkan khobar. Al-muttaqina ismu inna mansubun biha. Al-muttaqina adalah isimnya inna yang dinasobkan olehnya. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, dan tanda nasabnya adalah ya li'annahu jam'u mudzakarin salim, dikarenakan dia adalah jamak mudzakar salim. Sementara al-lam layak sibuna, lam di sini la lamul muzahlaqah, ya, dikatakan lam al-muzahlaqah. Yaksibuna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Fi'il mudhari' yang marfu' dikarenakan kosongnya dia dari yang menasobkan dan dari yang menjazmkan. Ya, tidak ada huruf nasob, tidak ada huruf jazm sebelumnya. Dan wa alamatu raf'ihi thubutun nun, dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun, tetapnya huruf nun. Wal wawu dhamirun muttasirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Dan wawu di sini yaksibuna, wawu yang ada di yaksibuna adalah dhamir muttasil yang mabni pada sukun di tempat rafa yang dia sebagai fa'il. Ridho maf'ulun bihi mansubun bil fi'li. Ridho adalah maf'ul bih yang dinasabkan oleh fi'il. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah ala akhirihi. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah pada akhirnya yang mencegah dari nampaknya karena apa? Ta'adzur, beruzurnya dari mendapatkan harokat. Ya. Alif. Alif beruzur untuk mendapatkan apa? Harokat. Dan ridho mudhafun sebagai mudhaf. Warabbi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Mudhaf ilaih yang dijarkan oleh mudhaf. Wa alamatu jarihi al-kasratu zahirah ala akhirihi. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahirah pada akhirnya. Ya, Rabbi. Wa Rabbi mudhafun, dan Rabbi sendiri itu juga mudhaf. Ya. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabnin ala al kasri fi mahalli jarin bil mudhaf. Dan huruf ha Rabbihi hi di sini dhamir muttasil yang mabni pada kasrah, mabni kasrah fi mahalli jarin di tempat jar ya oleh mudhaf. Ya. Karena dia mudhaf ilaih. Wal mimu rob ya rabbihim him mim di sini alamatun lil jam'i sebagai tanda untuk jamak. Mim sebagai tanda jamak. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il wal maf'ulun wal maf'ulu bihi wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabar inna. Dan jumlah dari fi'il, fa'il dan maf'ul bih di sini fi mahalli raf'in pada tempat rafa sebagai khobar bagi inna. Ya. Ada isim inna, ya ada khobar inna. Ya. Sebagaimana ada mubtada, ada khobar. Ketika kemasukan inna, mubtadanya berubah menjadi isimnya inna, maka khobarnya menjadi apa? Khobarnya inna. Ya, dalam susunan ini khobarnya itu adalah ya apa yang ada pada susunan fiil, fa'il dan maf'ul bih. Di mana susunan kalimat ini fi mahalli raf'in khobar inna pada tempat rafa sebagai khobar bagi inna. Baik, contoh berikutnya. Nasahtul mujtahidina bil inkibabi alal mudzakarati. Nasaha di sini fi'lun madin bunya ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrik. Fi'il madhi yang dimabnikan pada sukun, nasah fi'il madhi yang mabni sukun dikarenakan bersambungnya dia dengan dhamir rafa' mutaharrik, yaitu apa? Ta. Ya. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhom fi mahalli raf'in fa'il. Dan huruf ta tu di sini dhamir muttasil yang mabni pada dhommah, mabni dhommah pada tempat rafa' yang ia sebagai fa'il. Al-mujtahidina maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu jam'u mudzakarin salimun. Al-mujtahidina adalah maf'ul bih yang dinasabkan oleh fi'il. Dia dinasabkan oleh fi'il, dinasabkan oleh nasahtu. Dan tanda nasabnya adalah ya dikarenakan dia jamak mudzakar salim. Ya, bil inkibab alba di sini harfu jar. Al inkibabi ismun majrurun bil ba, isim yang dijarkan oleh huruf jar ba bi. Wa alamatu jarihi al kasratu zahirah ala akhirihi. Dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahirah, kasrah yang nampak pada akhirnya. Wal jar wal majrurum muta'alliqani bil fi'li nasah. Dan jar dan majrur berkaitan dengan fi'il nasoha, nasoh tu. Ala harfu jarin, ala adalah huruf jar. Ala adalah huruf jar. Al-mudhakaroti ismun majrurun bi'ala, isim yang dijarkan oleh ala. Wa alamatu jarrihi al-kasratu zahirah li'ala akhirihi, dan tanda jarnya adalah kasrah yang zahirah pada akhirnya. Wal jaru wal majruru, jar dan majrur, alal mudhakaroti, jar majrur ini muta'alliqani bil-inkibab, dia berkaitan dengan apa? Al-inkibab. Berkaitannya dia dengan apa? Al-inkibab. Nah, ya, dengan demikian kita telah mengetahui, ya, di mana tempatnya ya sebagai ganti dari fathah, yaitu di mana? Di musanna dan jamak. Ya, di musanna dan jamak. Baik. Tanda yang terakhir untuk nasab yaitu apa? Hadzfun nun. Qala rahimahullahu taala niyabatu hadzfin nuni anil fathah, ya, membuang nun sebagai ganti dari fathah. Wa amma hadzfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bithabatin nun. Ya. Adapun membuang huruf nun, maka dia menjadi tanda untuk nasab pada af'alul khomsah, ya, yang rofaknya dengan subutun nun, dengan tetapnya nun, ya, ya, fi'il-fi'il, ya, yang lima, yang kalau rofak, ya, tandanya apa? Subutun nun, tetapnya huruf nun. Ya, ini ketika nasab maka nunnya dibuang. Hadzfun nun, nunnya dihapus, dibuang. Wa aqulu qala rahimahullahu taala wa aqulu qad arafta mimma sabaqa ma hiyal af'alul khamsah. Sungguh telah engkau ketahui dari apa yang telah lewat apa yang dimaukan dengan af'alul khamsah. Ya. Kalau yang lain mengistilahkan al-amthilatul khamsah. Wal ana nukhbiruka annahu yumkinuka an ta'rifa nasba kulli wahidin minha idza wajadta nuna allati takunu alamatan alamatar raf'i mah zufah. Ya. Dan sekarang kami akan khabarkan kepada engkau bahwasanya memungkinkan bagi engkau untuk engkau tahu nasabnya, nasobnya masing-masing dari af'alul khamsah ini, yaitu apabila engkau mendapati nun yang tadinya sebagai tanda rofa itu mahzufah, hilang, dihapus, ya, hilang atau dihapus, ya, tentunya dihapusnya nun di sini karena apa? Masuknya masuknya yang menasobkan, ya, ya, ya, dikarenakan masuknya yang menasobkan, lihat, ya, nanti ketika jazm juga membuang huruf nun, sama tandanya, yang membedakan apa? Ya kalau nasob masuk kepada fi'il tersebut ya huruf nasob, ya, kalau dia dijazmkan yang masuk kepada fi'il tersebut ya ya huruf jazm gitu. Sehingga ini harus mendapatkan perhatian. Dihapusnya nun tersebut karena apa? Masuknya huruf nasab. Wa mithaluha fi halatin nasbi. Maka kita lihat contoh untuk ini. Dalam keadaan nasab, ya. Ingat kita sedang membicarakan tanda untuk nasab. Qauluka, ucapanmu, yasurruni antahfazu durusakum. Membuat aku gembira untuk kalian menghafal pelajaran kalian. Ya, membuatku gembira untuk kalian ini menghafalkan pelajaran kalian. Wanahwu, dan juga contoh yang lain, yu'limuni minal kusala an yuhmilu fi wajibatihim. Menyakitiku dari orang-orang yang malas-malas ini, di mana mereka yuhmilu, melalaikan, tidak perhatian, meremehkan tugas-tugas mereka. Fakulun min tahfazu wa yuhmilu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Maka setiap dari tahfazu, yuhmilu adalah fi'il mudhari' yang mansub oleh an. Wa alamatu nasbihi hadfun nun, dan tanda nasabnya adalah ya, dihapusnya huruf nun. Wa wawul jama'ah fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in. Sementara wawu jama'ah di sini adalah fa'il yang mabni sukun pada tempat rofa. Ya. Wa kadzalika al-muttasil bi alifiz naini bi alifil itsnaini, dan demikian pula ya, untuk yang bersambung dengan alif itsnain. Nahwu yasurruni antana la raghbatikuma. Yasurruni antana la raghbatikuma. Menggembirakanku untuk kalian memperoleh ya perkara yang kalian cintai, perkara yang kalian cari. Ya, kalian berdua. Wal muttasil biya il mukhatabah. Sementara contoh untuk yang muttasil yang bersambung dengan ya mukhatabah, nahwu contohnya apa? Yu'limuni antufarriti fi wajibiki. Menyakitiku untuk engkau meremehkan tugasmu. Waqad arafta kaifa tu'ribuhuma, dan sungguh engkau telah mengetahui bagaimana mengikrob ya keduanya ini ya. Tufarriti tanala ya. Baik. Mungkin kita melihat sedikit ya kelengkapan i'rab untuk contoh-contoh ini ya biar lebih sempurna. Baik, kita lihat. Yasurruni antahfazu durusakum. Yasurruni antahfazu durusakum. Yasurru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Yasurru adalah fi'il mudhari' yang marfu karena kosongnya dia dari yang menasobkan dan dari yang menjazmkan. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu 'ala ar-ra'i. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang dhahirah. Dhammatu dhahirah, dhammah yang nampak pada huruf ra, yasurru. ya surruni wan nun lil wiqaya. Nun untuk apa? Wiqaya. Wal ya'u dan ya' di sini, ya surruni yang sukun di sini, ya' yang sukun di sini, dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi muqaddam. Ya adalah dhamir muttasil yang mabni sukun pada mahal tempat nasab yang dia sebagai maf'ul bih yang didahulukan. Maf'ul bih yang didahulukan. Ingat, susunan normal adalah fi'il fa'il maf'ul bih. Namun di contoh ini apa? Fi'il maf'ul bih muqaddam baru nanti fa'il. An harfu masdarin wa nasbin wastiqbalin. An adalah huruf masdar. Demikian pula huruf nasab. Demikian pula huruf istiqbal. Tahfazu, tahfazu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Tahfazu adalah fi'l mudhari' yang dinasobkan oleh an. Wa alamatu nasbihi hadfun nun. Dan tanda nasobnya adalah dihapusnya huruf nun. Li'annahu minal amsilatil khomsah. Ya, atau minal af'alil khomsah. Dan penyebutan al-amsilah khomsah ya lebih tepat ya. an apa tadi, dan tanda nasabnya tahfadhu adalah membuang huruf nun dikarenakan dia termasuk dari amsiratul khamsah. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wawu adalah dhamir muttasil yang mabni sukun pada tempat rafa yang dia sebagai fa'il. Wal alifu fariqah. Dan alif di sini adalah sebagai fariqah. Ya, sebagai sesuatu yang untuk membedakan. Ya. Nanti kalau kalian antum ini mendapati af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima, ya, terutama untuk yang jamak mudzakkar. Ya. Dalam contoh ini ya tahfazu ya, bisa tahfazuna, bisa yahfazuna ya, antum maupun hum ya. Ini ketika nasab ataupun ketika jazm, bahkan ketika dihapus dibuang huruf nunnya, nanti antum tambahkan di akhir atau pada tempat nun yang dihapus tadi dengan alif. Antum perhatikan tulisannya, an tahfazu setelah ada alifnya, an yuhmilu setelah ada alifnya ya. Dan alif ini adalah fariqah ya. Alif di sini adalah fariqah ya. Sampai mana tadi? Baik. Ya, contoh berikutnya. Masih durusakum ya, durusakum. Durusa maf'ulun bihi. Sebelum itu yasurruni an tahfazu durusakum. An wa ma dakhalat alaihi, dan apa yang an itu masuk terhadapnya, an tahfazu antahfazu ini berada pada takwilan masdar sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il untuk yasurruni. Ingat ada fi'il, ya. Ada tadi dikatakan maf'ul bihi muqaddam, maka harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ya ini. Fa'ilnya itu adalah an dan yang setelahnya, antahfazu, di mana mereka ini berada pada takwilan masdar. Ya. Wat takdir, dan kalau mau dimunculkan, yasurruni hifzukum. Ya. Hifzukum antahfazu, ya, dia berada pada takwilan masdar yang kalau mau ditakdirkan, mau dimunculkan menjadi hifzukum. Antahfazu menjadi hifzukum, seperti itu. Ya, sehingga hifzu rofa di sini karena apa? Sebagai fa'il. Ya. Jadi an dan apa yang an ini masuk terhadapnya berada pada takwilan masdar sebagai fa'il untuk yasurruni, yang kalau mau ditakdirkan adalah yasurruni hifzukum. Sementara durusa, ya, maf'ul bih, ya, mansubun bil fi'li tahfazu, maf'ul bih yang dinasobkan oleh fi'il tahfazu, ya, bukan oleh yasurru, tapi oleh apa? Fi'il tahfazu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahira 'ala sin, dan tanda nasabnya adalah fathah dhahiran, fathah yang napak pada huruf sin. Durusa, dia sebagai mudhaf. Durusa, dia sebagai mudhaf. Wal kafu, sementara kaf, dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli jarin bil mudhaf. Dan huruf kaf, ya, durusakum kaf ku di sini dhamir muttasil yang mabni atas dhammah. Ya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dham fi mahalli jarin bil mudhaf. Dia pada tempatnya jar oleh mudhaf. Durusakum mim wal mimu, mim di sini mim sukun, alamatun lil jam'i, sebagai tanda untuk jamak. Ya. Sebagai tanda untuk jamak. Baik, contoh berikutnya. Yu'limuni minal kusala an yuhmilu fi wajibatihim, ya, fi wajibatihim. Ya. Yu'limuni, ya, i'rabnya sama dengan yasurruni. Minal kusala, min harfu jar. Al kusala, ya, ismun majrurun bimin, wa alamatu jarihi apa? Al kasrah. Al-kasratul muqaddarah, ya. Al-kasratu al-muqaddarah. Ya. Pada huruf alif, ya. Mana amin zuhuriha? At-ta'adzur. Ya. Jar dan majrur di sini berkaitan dengan apa? Fi'il yu'limu. Ya. Sementara untuk i'rab an yuhmilu ini seperti i'rabnya antahfazu. Ya. Fi wajibatihim fi, ya, huruf jar, wajibati ismun majrur bi fi, tanda jarnya apa? Kasrah zahirah pada huruf ta. Ya. Kasrah zahirah pada huruf ta, dikarenakan dia apa? Ya, jamak manas salim. Ya. jamak munasalim, kalau jar dengan kasroh yang zahirah. Wajibati mudhaf walha dhamir mutasil mabni ala al-kasri fi mahali jarin bil mudhaf. Wajibati himhi, ya, dhamir mutasil mabni kasroh di mahal tempatnya jar oleh mudhaf. Jar dan majrur berkaitan dengan fi'il yuhmilu. Sementara al-mim alamatun lil jam'i, tanda untuk jamak. An dan apa yang an itu masuk terhadapnya dan apa yang an itu masuk kepadanya berada pada takwilan masdar sebagai fa'il yu'limu, yang kalau mau ditakdirkan adalah yu'limuni ihmaluhum, seperti tadi yasurruni apa hifzukum. Kalau di sini yu'limuni ihmaluhum. Baik. Untuk i'rab yasuruni antana la raghabatikuma, insyaallah mudah. Ya. Yu'limuni antufarriti fi wajibiki, insyaallah juga mudah. Ya. Tidak ada hal yang terlalu beda, terlalu baru untuk i'rab yang ini. Naam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dengan demikian kita telah menyudahi pembahasan tanda nasab. Dan insya Allah ta'ala dalam pertemuan yang akan datang kita beralih untuk membahas tanda khofad atau tanda jar, ya. Tentunya pada isim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.